Masih tadi dari pembahasan mengenai jihadnya penguasa terhadap kuburiyun. Ya. Kalau penguasa enggak melakukan, penguasa berdosa di sisi Allah dan kita saksinya. Adapun kita, ya udah, kita enggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain? Mau diapain penguasanya? Mau dilawan? Enggak bisa. Ya bersabar. Namun kita jadi saksi, penguasa membiarkan kuburiyun. Mengakodomir, akomodir para kuburiyun dan para penyembah-penyembah tuhan-tuhan batil selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Bas tadi telah menjelaskan hal ini, wajib bagi mereka. Wa mimma yata'allaqu bi ibadatil ahjar, dan yang berkaitan dengan peribadatan kepada bebatuan wal asjar dan pepohonan ialah hadis Abi Waqid al-Laisi. Hadis Abu Waqid al-Laisi, dia baru masuk Islam di Fathul Makkah. Lama kharaju ila Hunain, tatkala mereka berangkat semua ke Hunain, wa kanu hudasa ahdin bil kufri, mereka baru saja lepas dari kekufuran, artinya belum kuat keilmuannya. Ya. Masih ada asar pengaruh-pengaruh jahiliyah. Langsung diajak ikut jihad perang melawan Hunain. Ya. Marau 'alan nasi, mereka melewati sekumpulan orang, ala unasin minal musyrikin, dari kalangan musyrikin, ya'buduna sidratan, yang mereka menyembah batang pohon pohon apa itu, yang itu? Sidrah bidara. Wa yu'azzimunaha, mereka mengagungkan pohon bidara tadi. Mereka i'tikaf di situ. Ya, wa yu'alliquna 'alaiha as-silah. Mereka menggantungkan senjata mereka di atas pohon bidara tadi dengan harapan senjatanya menjadi sakti mandraguna. Yaqulun innahu idza ulqa 'alaiha yakunu abda wa aqwa. Nah, ini ada desas-desus dikatakan gosipnya. Kalau senjata digantungkan di atas pohon bidara itu, yakunu abda, dia jadi lebih tajam. Wa aqwa, lebih kuat. Faqala al-muslimun, maka kaum muslimin yang baru masuk Islam itu, ini kaum muslimin yang baru masuk Islam di Fathul Makkah, bukan kaum muhajirin wal ansar. Mereka mengatakan pada Rasulullah, ij'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dong pohon bidara kayak gitu. Sebagaimana mereka juga punya, ya, sebagaimana mereka juga punya. Maka Nabi SAW bersabda, Allah Akbar, inna hasunanu. Allah Akbar, ini sunan. Ini memang jalan, ya, jalan sunan itu jamak dari sunnah. Ini memang kebiasaan, jalan-jalan kebiasaan ini. Kultum walladhi nafsi inna hasunan. Kultum, kalian yang katakan ini. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalian ini mengatakan kultum kama qala banu Israil li Musa. Kalian mengatakan sebagaimana Bani Israil mengatakan pada Nabi Musa. Bani Israil baru selamat dari kejaran Fir'aun, Laut Merah terbelah di depan mata mereka. Mereka berhasil melewati Laut Merah. Mereka melihat sendiri mukjizat Nabi Musa. Laut Merah terbelah. Terbelah bahkan menjadi 12, karena Bani Israil ada 12 kabilah. 12 suku. Mereka sampai di daratan di Syam, mereka melihat Fir'aun dan bala tentaranya yang masih berada di lautan, Allah tenggelamkan. Lihat dengan mata kepala mereka sendiri, sampai di Syam, lihat orang musyrik yang ada di Syam nyembah berhala. Apa yang mereka katakan? Ija'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatin juga dong untuk kita tuhan-tuhan kayak gitu, sebagaimana mereka punya juga tuhan-tuhan kayak gitu. Nabi Musa marah. Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh. Namun tatkala Bani Israel berhenti tidak melakukan apa yang mereka inginkan setelah diberi peringatan tahdir oleh Nabi Musa, dan para sahabat yang baru masuk Islam tadi juga berhenti setelah di tahdir keras oleh Rasulullah SAW, maka mereka tidak kufur dengan hal tersebut. Mereka segera bertobat. Al-hadis, al-hadisa, rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu. hadis tadi yang riwayat Bani Israel, riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Faja'ala talaba ijadi sajaratin tu'badu. Ya. Maka ya, ini hendak dijadikan meminta diadakannya, ya, mereka minta agar dibuatkan, diadakan pohon yang nanti bisa disembah. Ya. Misluk, ya, maka Nabi SAW menjadikan permintaan faja'ala talaba ijadi syajaratin tu'badu misla qauli Bani Israel. Ya, maka Nabi menjadikan permintaan request sahabat yang baru masuk Islam tadi untuk dibuat pohon yang disembah. Ya, kenapa disembah? Nanti karena kalau setelah dibikin pohon bidara tadi, nanti mereka itikaf di situ. Itikaf kan ibadah. Ya. Karena musyrikin juga itikaf di situ, bermalam di situ. Misla qawli Bani Israel, seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ija'alana ilahan kama lahum alihah, buatkan untuk kami berhala sebagaimana itu mereka juga punya berbagai berhala. Fa idza qala nuridu syajaratan na'buduha aw hajaran na'buduh aw qabran na'buduh nu'alliku sila alaihi asilah nad'uhu nastaghisu bih aw nanziru lahu fa huwa mislu qawli Bani Israil ij'alana ilahan kama lahum alihah. Maka apabila seorang berkata, kami ingin pohon yang kami ibadahi, atau kami inginkan ada bebatuan yang kami ibadahi, kami inginkan kuburan yang kami ibadahi, yang kami inginkan, ya, yang kita menggantungkan senjata di situ, yang kita berdoa di situ, beristighosah di situ, bernazar di situ, maka itu seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami ilah, Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Hadhihi qaidatun 'azimatun ma'al qaidataini as-sabiqaini. Maka kaidah ini adalah kaidah yang agung, ya, disertai dengan dua kaidah sebelumnya. Ya, di kaidah sebelumnya. Kaidah pertama dan kedua. Tsumma awdaha fil qaidatir rabi'ah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan di kaidah keempat, anna syirkal awwalin, bahwa kesyirikan terdahulu kaum musyrikin Quraisy akhaffu minasyirkil mutaakhirin, itu lebih ringan daripada kesyirikan kaum mutaakhirin. Fasyirkul mutaakhirin, kesyirikan kaum mutaakhirin a'zamu wa aqbahu, kesyirikan mutaakhirin orang yang belakangan zaman kita apalagi saat ini, kesyirikannya lebih dahsyat lagi, lebih tercela aqbahu, ya, lebih besar lagi. Fal awwalun syirkuhum kana fir raha, kesyirikan orang terdahulu itu di kala lapang saja. Wa yukhlisuna fi syiddah, sedangkan di kala genting mereka memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Amma haula'il musyrikun, adapun musyrikin zaman sekarang, fi ghalibil buldan, di banyak negeri saat ini, fasyirkuhum daimun fi raha wa syiddah, kesyirikan mereka di kala lapang dan genting. Ubadil Badawi, semisal pada penyembah kuburan Badawi di Mesir. Wa Ubadil Hussein, penyembah kuburan Hussein. Wa Ubadil Syekh Abdul Qadir Jilani, penyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Ya, itu kesyirikan mereka itu luar biasa. Panen kasih sesaji, larum saji, sedekah laut, sedekah bumi. Ya, buat Dewi Sri. Gagal panen, wah ini sajennya kemarin kurang. Lagi aman, syirik. Pandemi, syirik. Gak ada bencana, syirik. Bencana, syirik. La ilaha illallah. Ya. Ini ngeri ini. Fasyirkuhum daimun firaqa wa syiddah. Gitu ya. Fal wajibu al-hadaru minas syirkil musyrikin. Maka yang wajib ialah agar kita memberikan peringatan terhadap kesyirikan kaum musyrikin. Fi syiddati wa raha, baik dalam keadaan syiddah genting maupun raha lapang. Dakikihi, baik syirik yang dakik, yang samar maupun jadidihi, maupun yang syirik terang benderang. Wa mimma yadulu ala anna syirkal musyrikin fi raha duna syiddah, Dan diantara yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan kaum musyrikin terdahulu itu hanya di kala lapang, tidak di kala genting. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, jika mereka mengendarai, mengarungi lautan di atas bahtera, yakni al-bakhirah, yaitu di atas kapal, awis safinah atau perahu, يَدَا اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Allah berfirman di ayat yang lain ini, ya, nanti disebutkan oleh Syekh bin Bas, ya'ni annahum kanu idza raqibu al-bahra, yaitu apabila mereka mengarungi lautan, khafu ayaghriqu, mereka pun takut, ya, tenggelam, fil bahri, di lautan, au naghriqu sufunuhum, au taghriqu sufunuhum, sufun jama dari safinah, atau mereka khawatir perahu-perahu mereka tenggelam. Da'allaha mukhlisina lahuddin, lahu al-ibadah, ya, al-ibadata, maka mereka berdoa dengan memurnikan ibadah mereka kepada Allah. Fa'idha najahum, namun apabila Allah sudah selamatkan mereka, ilal barri, ke daratan, salimu, mereka pun selamat. Adu ila syirki, mereka kembali berbuat syirik. Yaqulullahu jalla wa ala fi ayatin ukhra, Allah jalla wa ala berfirman di ayat yang lain, wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una ila illa iyyah, tuliyat, apabila mereka ditimpa oleh bahaya di lautan, maka hilanglah selama ini apa yang mereka sembah, yang mereka jadikan tempat berdoa, hilang itu semua togut-togut mereka. Illa iyyah, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Musyrikin Quraisy dulu begitu, di lautan terombang-ambing, hilang itu Lat, Mat, Lat, Manat, Uzza, hilang itu semua. Yang ada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Itu hilang itu. Allah yang kasih tahu ke kita ini. Wa man ahsanu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa. Siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Ya. Lihat kalau musyrikin zaman sekarang takut tenggelam, mereka minta doanya kepada siapa? Niroro Kidul. Takut kecelakaan naik tol di Cipularang, minta tolongnya. Panggil-panggil Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Ini khaufus sir, syirik akbar. Takut terhadap sesuatu yang tidak ada alasan, yang tidak tanpa sebab-sebab yang zahir, takut dia kepada sesuatu tersebut, sesuatu tersebut akan menimpakan bencana kepada dia tanpa asbab yang zahir. Ini syirik akbar. Ini khauf, ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Nanti ada khaufus sirri, ada khauf tabii. Takut sama anjing galak itu bukan syirik. Sebabnya jelas. Takut sama istri gimana Pak Firman? Nah, enggak termasuk ibadah ya. Bukan syirik. Ya cuma ya begitulah. Serahkan sama yang antum paham semuanya. Ya burahan ya. Paham lah itu. Nah. Ya. Eh Nabil, kenapa ikut ketawa antum? Mengerti apa? Ikut ketawa dia. Hai barakallahu fikum. Falamma najakum ilal barri a'radtum, maka tatkala kami selamat kalian ke daratan, kalian malah berpaling. Wa hakadha fil ayah, demikian pula dalam ayat yang lain, wa idza ghasyahum maujun kadzulal. Ya. Maka apabila mereka dilanda oleh ombak maujun. Ya. Yang ombak ini kadzulal sebab bagaikan gunung-gunung. Allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dengan memurnikan ibadah doanya hanya kepada Allah. Falamma najahum ilal bar, namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan. Ah, udah mulai deh. Hakadha halul musyrikin inda syada'idi. Inilah keadaan kaum musyrikin ketika dalam situasi genting. Yukhlisuna Allah al-ibadata. Yukhlisuna lillahi al-ibadata. Mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa ya'lamu, dan mereka mengetahui annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yunji, yang akan menyelamatkan, wa annahu la ilaha illa ghairu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali selainnya, dengan benar selainnya. Wa idza ja'a ar-raja' raqa'u waqa'u fi syirki, namun tatkala lapang datang lagi kepada mereka, kelapangan, mereka terjatuh lagi ke dalam kesyirikan. Ma'a alihatihim wa asnamihim, ya, dengan sembahan mereka, berhala mereka. Amma ha'ula'i al-musyrikun fi hadzal waqti, adapun mereka kaum musyrikun di zaman sekarang. Fasyirkuhum daimun, kesyirikan mereka itu terus menerus. Fala basirata indahum, enggak ada basirahnya, ma'rifatnya, pengetahuannya di antara mereka. Wa ya'buduna ghairallahi fi raha wa syiddati, mereka beribadah pada selain Allah baik di kala lapang maupun di kala genting. Wala tamyiza indahum, enggak ada tamyiz, pembeda di antara mereka, di antara musyrikin zaman sekarang. Lidha'fil uquli, karena ya, karena lemahnya akal mereka. Wa ghalabatil jahli, karena dominannya kebodohan di antara mereka. Nas'allahu al-afiyata wa salamata wa ya wa waffaqallahu al-jami'a. Semoga Allah memberikan kita keselamatan. Ya, kita memohon pada Allah keselamatan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Salah ulama besar kita, anggota Hay'ah Kibar Ulama, itu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Beliau ketika mencarah ini juga, beliau mengatakan, kalau begitu musyrikun terdahulu kan kesyirikannya lebih ringan ya dibanding dengan musyrikin zaman sekarang. Maka musyrikin zaman sekarang, kata beliau, ini kata beliau, itu lebih layak untuk dinyatakan kufur dibandingkan dengan musyrikin zaman terdahulu. Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ketemu anaknya. Cuman dapat risalah Nabi Ibrahim. Namun nyembah berhala, ngikutin agama kakeknya, agama bapaknya dia, kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Apa kata Rasulullah SAW ketika seorang bertanya tentang bapaknya, bagaimana bapaknya dia di akhirat kelak, bapaknya baik, begini begitu, tapi nyembah berhala di masa jahiliyah. Belum dapat dakwah Islam, baru dakwah Nabi Ibrahim. Kata Nabi SAW, bapakmu di neraka. Orang yang terperanjat, maka Nabi katakan, ini hadis surat Muslim, inna abi wa abaka fitnah, bapakku dan bapakmu di neraka. Maka orang tua Rasulullah SAW mati dalam keadaan kafir dengan takdir Allah, ya, kafir. Setelah mereka diberikan penjelasan risalah tauhid yang ada, apakah lewat syariat Nabi Musa atau syariat Ahlul Kitab. Karena ada syariat Ahlul Kitab yang masih diamalkan oleh orang terdahulu di atas agama yang lurus. Sebagaimana ya Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW, enggak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Beribadah pada Allah di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Nabiyina, bapaknya Nabi kita, dinyatakan kafir, enggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ketemu anaknya, kafir. Musyrikin zaman sekarang dapat Quran, dapat sunnah, ada pengajian, ada khutbah, dia kalau buka YouTube dia bisa lihat itu kajian-kajian. Berbuat syirik, ma'zur, diberi udzur. Musyrikin zaman dulu enggak ada udzur, bapaknya Rasul kafir, ibunya Rasul kafir. Sahih ibunya Rasul kafir. Naam muwafiq ala dzalik. Kita pun sepakat. Tapi antum ini lucu sekali. Bapaknya Rasul kafir, padahal keadaannya tadi. Terus musyrikin kuburin saat ini penyembah Nyi Roro Kidul, penyembah Dewi Sri, terus dikasih udzur. Bapaknya Rasul gak dikasih udzur. Bapaknya Rasul kasih udzur gak? Enggak, kita pun sepakat. Berdasarkan nas dari Rasulullah SAW, hadis surat Muslim. Mereka aja yang ngamuk-ngamuk itu. Oh, bapaknya Rasul dibilang ibunya Rasul kafir, ngamuk. Oh, berhentiin pengajian ustaz yang bilang orang tua Nabi kafir. Padahal hadis Rasulullah SAW, hadis Muslim. Kenapa mereka enggak boikot itu Imam Muslim? Dijelaskan secara gamblang oleh Imam Nawawi. Kenapa enggak boikot itu Imam Nawawi? Kenapa mesti memboikot ustaz yang mau menyatakan? Cuma mengutip paham. Kan ada ustaz yang bilang orang tua Nabi kafir, kajiannya diserbu. Nah, sekarang antum sepakat sama ustaz tersebut apa sama yang nyerbu? Sama ustaz tersebut, bapak orang tua Rasul kafir apa enggak? Kafir. Mujahid? Kafir. Terus musyrikin zaman sekarang dapat Quran, dapat sunnah, dengar azan, tahu dia mana hayya 'alas shalah, tahu dia. Oh, saya enggak tahu mana, kenapa enggak belajar? Ini diantara yang enggak dikasih udzur kalau enggak tahu. Oh, saya enggak pernah belajar, enggak tahu. Oh iya, ada pembatal khusus keislaman buat kamu di pembatal ke-10. Al-i'rad, berpaling. La yata'allam wa la ya'mal. Enggak mau belajar, enggak mau beramal, bodoh amat. Allah nyatakan kamu sebagai orang yang paling zalim. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberi peringatan tapi dia malah berpaling? Di YouTube banyak kajian, malah dia cari link nonton bola Indonesia versus Singapura malam ini. Banyak kajian di YouTube, bodoh amat. Gak mau tahu. Sirik. Punya keyakinan liberal. Ngikut Ade Armando, Ade Bujanda. Musyrik, membenarkan semua agama adalah benar. Kita kafirin. Ada yang ngamuk. Oh, jangan kafirin, kasih uzur. Oh iya, bapaknya Rasul kafir kan? Kafir, Rasul yang bilang. Oh, pantep. Bapaknya Rasul gak dikasih uzur. Ini kasih uzur. Ade Armando kasih uzur. Oh gitu. Luar biasa. Belum harus tegakin hujah. Kenapa gak tegakin hujah? Bapaknya Rasulullah sesalah. Mikir gitu. Hujah risalah telah tegak dengan Al-Quran. Bahkan kita lewat kemarin di kajian usul Salasa, Syekh Muhammad bin Abdullah bawain dalil tentang apa yang wajib kita pelajari. Ilam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifati nabi wa ma'rifati dinil islamil adillah. As-sani al-amalu bih. As-sani sa'adawatu ilaih. Al-rabi as-sabr ala da'wa fi al-sabr ala al-adha fihi. Wa dalilu qawlu ta'ala wal asr innal insana lafi khusrin al-ayah. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah bawain surat Al-Asr? Qala Syafi'i, qala Muhammad bin Idris, berkata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, "Law ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan ila hadhihi surah lakafathum, lakafathum." Seandainya Allah enggak menurunkan hujjah kepada hamba-Nya kecuali cuma surat itu aja. Al-Asr aja itu udah cukup, apalagi Allah turunkan 114 surat. Kata Syekhul Islam di Risalah Mantiqiyyin, hujjah telah tegak dengan adanya Al-Qur'an. Oh, tapi saya enggak mau baca. Lah. Salah sendiri. Hujjah telah tegak dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrani, Yahudi, kafirun yang pelangak-pelongok di rumahnya sekalipun gak tahu internet, gak tahu apa, cuman dengar nama Nabi, gak beriman sama Nabi, kafir dia. Kata Rasulullah SAW, la yasma'u bi min ahadil ahadun min ahadil ummah wala yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi walladhi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Setelah beliau SAW sebelumnya bersumpah demi Allah yang jiwanya berada di atas, di tangan Allah, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudi juga, Nasrani juga, yang mendengar namaku dan namun tidak beriman kepada aku dan risalah yang aku bawa, maka dia neraka. Maka dia penduduk neraka. Paus Franciscus, Paulus, Jopesitus, Yohanesus, dan sus-sus yang lainnya dari kafirin, dengar nama Nabi, walaupun gak ada yang ngetok pintu ke rumahnya, ngasih hujah, walaupun gak sampai kepada dia video Zakir naik, tapi dia pernah dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Muhammad? Oh, itu dia yang ngaku Nabi. Udah itu udah kholas. Dia mati kemudian. Belum sempat nonton video Zakir naik, apalagi debat sama Zakir naik. Amat didat. Ya. Dia belum sempat baca Quran, belum sempat baca hadis, belum sempat dengerin dakwah kaum muslimin. Belum sempat datang hujah, dengar nama Nabi. Gak beriman sama Nabi, kafir. Hah? Cuman dengar nama Nabi aja. Maka diutusnya Rasulullah SAW, adanya hujah, adanya Quran, itulah hujah. Ya, qasi udur bil jahal, kata Syekh Fauzan, Syekh Shalih Al Fauzan, ila matal jahal. Mau sampai kapan bodoh? Jahal, jahal, jahal, jahal terus, sampai jahal, jahal. Musyrikin masa jahiliyah. Gak sudur gak? Enggak. Padahal kesyirikannya lebih ringan ya dibanding kesyirikan sekarang. Kan antum baru belajar ini. Iya. Mana yang lebih berat kesyirikannya? Pentolannya Abu Jahal. Enggak dikasih udur bil jahal. La ilaha illallah. Maka rancu orang-orang yang ngasih udur bil jahal terhadap para kuburiin saat ini. Ya, apalagi udah yang Ade Armando, Abu Janda dikasih udur, Allah musta'an. Ini manhaj Jahmiyah. Jahmiyah yang hanya meletakkan iman di kalbu aja, bukan pada lisan dan amal. Kalau madzhab Ahlussunnah, iman itu qaulun wa amalun. Disertai itu kan i'tiqad. Pembatal keislaman yang ada pada qaulun, pada amalun, itu udah selesai. Orang kafir Nasrani cuma ngomong, Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Kafir dia. Langsung kafir. Enggak perlu nungguin dia datang kebaktian di gereja Natalan tanggal 25. Enggak perlu nungguin dia ya baptis-baptisan, gak perlu nungguin dia begini, ini dipakai sar. Cukup dia mengatakan Allah bagian dari Trinitas, kafir dia. Paham gak sih? Ini kalau berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kalau berakidah dengan Jahmiyah, Jahmiyah itu kufar, orang kafir. Ada dua sekte yang mengatasnamakan Islam namun bukan Islam, dijelaskan para ulama. Pertama Syiah Rafidhah dan kedua Jahmiyah. Kalau mengatakan, "Oh, ada Armando Abu Janda." Oh, enggak, kafir. Entar dulu lihat dulu hatinya, lihat dulu hatinya. Jahmiyah. Walaupun yang ngomong kayak gitu jenggotan, cingkrang, Jahmiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu qaulun wa amalun. Paham gak sih ini? Ini repot ini. Sampai Abu Janda, Abu Ade Armando masih dibilang mukmin. Terus apa yang tersisa dari agama ini? Yang ngeri lagi, antum orang yang bilang Ade Armando kafir, antum dibilang apa si Jahmi itu? Antum khawarij takfiri. Nah, Abu Janda, Ade Armando selamat dari tahdir dia. Kita kalangan mukminun yang menyatakan Abu Janda kafir, kita dibilang takfiri khawarij. Abu Jandanya selamat. Gak dia tahdir, kita yang tahdir. Pak Abdurrahim bilang Abu Janda kafir. Si Jahmi ini, oh Abdurrahim takfiri khawarij. Abu Jandanya selamat. Abu Janda itu jangan kafirin dia, ada Armando itu jangan kafirin dia, ada syubhat di dengkulnya. Belum ikumatul hujjah, belum tawafur syurut, masih ada intifak mawani. Waduh gaya. Allah musta'an. Baik. Ya, selesai Qaidul Arba, pekan depan insyaallah kita masuk lagi ke Kasyfus Syubuhat. Dan saya perlu kasih tahu ya, para kalangan Jahmiyah itu walaupun mereka klaim-klaim Ahlus Sunnah, mereka sama sekali enggak cocok baca buku-buku kitab-kitab ulama kita. Qaidul Arba, Usul Salasah, dari kemarin isinya kayak begini-gini ya. Syekh bin Baz, itu mereka sama sekali enggak cocok. Ya. Sama sekali enggak cocok. Kalaupun mereka baca buku-buku ini, lihat, pasti mereka nabrak. Nabrak. Ntar mereka syarah sendiri. Oh, ini kurang tepat, maksudnya begini, maksudnya begitu. Khianat. Ya. Syekh bin Baz disalah-salahin ntar. Ya benar begini, keliru. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disalah-salahin. Syekh bin Baz disalah-salahin. Nah, makanya Qaidul yang namanya Ibnu Fairuz yang membela kesyirikan, yang membela kuburiyun, yang menyatakan kuburiyun tidak kafir, maka ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Haq Kasyfus Syubhat untuk bantah Ibnu Fairuz. Pembela Ade Armando ada juga yang baca Kasyfus Syubhat, padahal itu Kasyfus Syubhat lagi bantah orang-orang semisal dia. Antum bayangin model kayak pembela Ade Armando mengkaji kitab Kasyfus Syubhat kayak apa itu? Akhirnya semua, ya akhirnya ya nggak ada syubhat. Aneh, ya. Nah, Allah musta'an. Makanya kayak tadi tuh di kaidah keempat, ya mereka kalau baca buku Qaidul Arba itu lucu. Kaidah keempat tadi apa? Kesyirikan musyrikin zaman Quraisy syiriknya lebih ringan dibanding kesyirikan zaman sekarang. Kesyirikan zaman musyrikin zaman sekarang lebih berat dibanding musyrikin Quraisy. Mereka tabrak akhirnya. Tapi musyrikin zaman sekarang ini mesti ditegakkan hujan dulu. Kalau musyrikin Quraisy mereka kafir. Bapaknya Rasul kafir. Ibunya Rasul kafir. Abu Thalib kafir. Ya. Kakeknya Rasul belum ketemu sama dakwah anak cucunya. Baru bayi, ya masih kecil, kafir. Musyrikin zaman sekarang, udah syiriknya lebih ngeri. Giliran didakwahin, ngelawan. Pak, syirik itu dasar Wahabi kamu. Oh, enggak kafir, masih diberi uzur. Tuh kaidah keempat tuh ditabrak sama dia tuh. Makanya enggak cocok mereka itu baca-baca buku sih. Muhammad bin Abdul Wahab, baca buku-buku Syekh bin Baz. Ya. Tabrak semua itu. Jelas tuh, rancunya itu kalau mereka berani-berani baca buku kayak gini. Rancunya itu kayak apa tuh coba tuh? Kelucuan. Nah, Allahumma musta'an. Ya subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.